Ahlus Sunnah mendominasi, nampak. Maka dia enggak merasakan perjuangan ini. Barakallahu. Tapi dia punya keutamaan mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendawakan sunnah, menampilkan sunnah. Keutamaan dari sisi yang lain. Tayyib, bagi pihak lainnya lagi, tayyib di sebagian tempat, bahkan sebagian waktu, dia akan mengalami kondisi seperti ini. Betul-betul mempelajari sunnah bagi dia ini, perjuangan yang luar biasa. Dia mengamalkan sunnah di tempatnya dia itu luar biasa. Mendakwakan sunnah tempatnya luar biasa. Maka dia mendapatkan apa yang disebutkan dalam riwayat tadi. Dipahami ya? Sehingga ada, terjadi. Jauh sebelumnya terjadi, ikhwan. Yang dialami ini semua sudah di zaman dahulu kala. Apalagi zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Sehingga ada di sebuah tempat tanpa yang lain, di sebagian orang tanpa yang lain, di sebuah masa tanpa yang lain. Barakallahu fikum. Nanti pada ujungnya nanti di seluruh dunia. Yip, ketika kondisinya sudah sangat parah, seperti yang digambarkan tadi, menjelang bangkitnya kiamat, orang melewati sebuah kuburan, kepingin mati di situ. Ya laitani makana. Ya laitani makana. Nah, sampai disebutkan juga dalam beberapa riwayat, muncul sebuah fitnah. Dia mengatakan, hadihi mahlikati, ini kebinasaanku. Lewat fitnahnya, selamat dia. Muncul fitnah yang lebih besar lagi. Dia mengatakan, hadihi mahlikati, ini kebinasaanku. Lewat lagi. Terus demikian. Sampai dia mengatakan, hadihi, ini saatnya aku binasa. Itu secara keseluruhan di akhir zaman nanti. Barakallahu. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nanti dulu. Masya Allah. Ini godanya, ikhwan. Bagaimana menanggapi ucapan orang yang mengatakan, kalau anak-anak kamu di pondok pesantren hanya belajar agama terus, mau jadi apa nantinya? Bukankah ilmu agama tidak boleh digunakan untuk mencari dunia? Lalu bagaimana dengan kehidupan, penghidupan maisha anak-anak kamu nanti? Masya Allah. Loh, yang ngasih pangan ku sopo? Anda. Ente. Bos Anda. Yang ngasih rezeki Allah Azza wa Jal. Lah kok ente yang merasa bisa mengasih penghidupan sama anak kamu? Ini tawakalnya kurang. Barakallahu fikum. Nah, terlalu banyak anak-anak ini disekolahkan umum. Disekolahkan pendidikan umum. Dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S5. Pengangguran. Ujung-ujungnya apa? Mohon maaf ya, ujung-ujungnya apa? Ada yang jualan ini, ada yang jualan itu, ada yang cocok tanam dan segala macam. Mohon maaf ya. Banyak. Buahnya. Dunia enggak dapat, agamanya kacau. Yes. Mau senang kayak gini. Mau contoh, buahnya contohnya, ikhwan. Rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla pada hamba-hambanya. Syai'un maksum. Terbagi sudah. Ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berikhtiar. Ikhtiarnya kamu sedikit, takdirnya jadi orang kaya. Kaya raya. Ikhtiarnya kamu sampai boyoen. Kamu rezekinya sedikit. Ikhtiar saja. Selebihnya Allah yang ngasih rezeki. Kamu mengerti kamu bakal jadi orang kaya. Kamu tahu jadi bakal orang miskin. Ada yang tahu. Kita menjalani hidup dengan ikhtiar. Tapi terkait dengan masalah agama, terkait dengan masalah meluruskan akidah kita, tauhid kita, keimanan kita, ibadah kita, akhlak kita. Syar'i wajib dituntut. Ini perintah agama. Keselamatan agama itu lebih utama daripada keselamatan dunia. Tidak masalah anak kamu jadi anak miskin, anak fakir. Yang penting akidahnya kuat, tauhidnya kuat, keimanannya kuat, ibadahnya kuat, akhlaknya bagus. Dia akan tabah menghadapi kehidupannya sempit. Ketika Allah kasih rezeki yang melimpah kehidupan dia, dia akan bersyukur dengan ilmu yang dia miliki. Itu kelebihannya. Dipahami insyaAllah ya? Orang yang belajar agama, agama dapat, dunia juga dapat. Dunia itu menemani kamu. Tidak bakal mati sampai dunia kamu itu habis. Gitu ya. Allah mengatakan, nahnu narzukukum, narzukukum, narzukukum iyahum. Kami yang ngasih rezeki kamu dan anak kamu tadi itu. Bukan kalian. Barakallahu fikum. Mau jadi apa anak kamu? Jadi anak soleh. Jadi arif bertakwa kepada Allah. Selamat akhiratnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Apa lagi? Naro atau fakro? Naro. Tidak diwajibkan atas orang tua untuk menyelamatkan anak dari kemiskinan. Tapi diwajibkan untuk menyelamatkan mereka semua dari neraka. Dipaham ya? Kemudian jangan dikira barakallahu fikum ketika belajar agama itu tidak diajari perkara duniawi ya. Diajari. Itu perkara yang kasat mata ketok gitu. Diajari skill-skill, diajari. Barakallahu fikum, diajari apa namanya pijat. Itu menghasilkan loh, jangan dikira enggak menghasilkan. Ya benar. Nah, diajari ilmu ini, ilmu itu. Jangan meremehkan ya, akhi. Orang itu profesinya sebagai tukang pijat. Yang ada ilmunya kan, itu bisa bikin gedung 2 tingkat. Nah, sekali terapi, terapi pijit perenggangan gini, 250.000 kalah dokter. Belum herbale, belum ikine, belum itunya. Ya mana? Pasien dalam sehari sampai 10 minimal 20 piro itu. 2,5 5 juta itu terapi itu. Belum herbale. Bersih dia sehari dapat sampai 6 juta. Sehari lah itu. Pengennya telung polo. Berapa itu? 180 juta itu terapi itu. Belum yang lain-lainnya. Jadi apa kak? Jadi dia orang kuliah sampai elek. Ujung-ujungnya apa? Dokter herbal. Loh sukses lah itu. Wah luar biasa dia. Loh, enggak, ya mana? Lah iya. Kok khawatir ya Allah Ustaz. Jadi kurangnya tawakal. Dan menunjukkan orientasi dia dunia semata. Orang seperti ini ya ikhwan, tidak dapat apa-apa terkait dengan agamanya. Barakallahu fikum. Nah. Dipahami ya? Jadi jangan digubris. Jangan digubris. Orang-orang yang punya sifat seperti ini tidak semuanya sukses. Banyak yang kiri, banyak yang melarat. Barakallahu fikum. Nah, ada faktor teknis atau non teknis. Itu teknis ikhtiarnya kita. Kita ajari anak kita di pembahasan agama ada ilmu masalah jual beli, perdagangan, ada ilmu masalah cocok tanam. Itu semua dijelaskan gitu. Dan secara realnya ketika di pesantren juga diajarkan perkara-perkara duniawi. Tarbiyah kita bukan tarbiyah dunia semata, tarbiyah duniawiyah juga. Ada pelatihan ini, ada pelatihan itu dan segala macamnya. Ya, kalau enggak ya orang tua ini sing ngajari. Orang tua ini juragan herbal, anaknya dari positif kafe. Kayak gitu ya. Di tempat-tempat dong gitu. Orang tuanya itu apa lagi? Iya pak. Fos kopi. Maka itu ilmu sing ketok gitu, enggak usah khawatir. selebihnya adalah kebaikan anak tadi. Kalau terkait dengan agama, jaminan dunia akhirat. Enggak usah khawatir. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya urip-urip aja. Ya. Hidup-hidup saja. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Apa hukumnya transaksi atau akad franchise waralaba? Ini pernah saya tanyakan langsung kepada Syekh Abdullah bin Salfik Al-Wafiri hafizahullah ketika beliau daurah di Indonesia ini. Saya lupa tahun yang berapa tadi. Itu setelah sepulang dari muhadhar di Bantul, ana menemani beliau di kendaraan, di mobil, pulang menuju ke Al-Ansar. Saya tanya di situ. Ini disebut dengan istilah bai al-marikah. Jual beli merek. Gitu ya. Marikah. Kamu punya merek dagang A di waralaba, di franchise-kan. Dijual nama kamu ini, nama dagangnya kamu ini. Beliau mengatakan labas, tidak ada masalah. Karena jual beli ada sesuatu yang sifatnya hissi, ada yang maknawi. Hissi itu benda. Nah, kamu jual ini, cini ini. Ada yang maknawi, perkara yang sifatnya memiliki sebuah apa ya, sebuah kelebihan begitu. Jual merek dan segala macam ala labas. Yang jelas ketentuannya umum ya, enggak ada padanya pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Itu secara umum ya, kan. Detailnya harus kembali kepada rincian yang ada pada franchise tadi. Jual beli falas dalam pandangan syariat itu bagaimana? Falta asing ya? Falta asing ya? Terkait dengan masalah falas, valuta asing ini, ada sebuah ketentuan yang disebutkan dalam Islam, yaitu at-taqabud. Harus serah terima di tempat. Ini uangku, mana uangmu? Barakallahu fikum. Ketika ada jeda waktu, maka ada padanya riba nasiah. Difaham ya? Falas ini ada yang manual, ada yang sistemnya sudah online. Kalau manual, ya udah kamu datang ke bank atau ke money change dan segala macam. Ini rupiahku, mana dolarnya? Ini rupiahku, mana realnya? Ini dolarku, mana rupiahnya? Itu lebih enak karena langsung ketemu. Yep, yang penting ada takabut. Tapi kalau dengan sistem online, ayo dung, wah serba online ya, ya. Dan biasanya ada bandarnya. Ini mesti ada jeda waktu terkait dengan transfer. Ini yang pertama ada unsur riba nasiah, yang kedua ada unsur spekulasi yang sangat tinggi. Sisi perjudian itu sangat besar di sana. Difahami ya? Begitu pula yang mirip dengan itu, namanya trading forex juga demikian. Ada yang manual, ada yang tidak manual juga demikian, kurang lebih sama. Demikian hukumnya, barakallahu fikum. Difaham ya? Sehingga falas yang model online itu, Evan, jangan diikuti. Itu riba nasiah dan ada unsur perjudian yang sangat tinggi. Membeli emas sekarang dengan niatan untuk mendapatkan keuntungan, lalu dijual pada saat harga emas naik, apakah riba? Ya enggak. Misalkan emas sekarang 1 gram 24 karatnya itu 5.000. Misal, atau borong. Atau investkan borong emas 1 miliar. 500.000, berarti oleh perang kilo ini. 1 miliar. Ada 20 kilo ya. 20 kilo. Hah? 20 kilo. Cuma 2 kilo. Mek 2 kilo toh ae. Lebih 2 kilo 1 miliar. Ya Allah, 2 kilo toh. Rong kilo emas ya, akhir rong kilo iki. Nah, ya mungkin macam-macam. Antum beli. Nah, ketika antum beli itu sesuai dengan syar'i gitu loh. Ini uangku mana emasnya? Ini yang paling penting, syar'i. Antum simpan. Tunggu sampai emasnya naik. Oh, ternyata emas ini 1 gramnya sampai 750.000. Antum jual emas. Tes. Untungnya berapa? Untungnya berapa? Setengah miliar. tes lepas. Antum dapat uang 500.000. Ada masalah. Selama masyarakat tidak termadorotkan dengan engkau menimbun emas tadi. Itu ketentuannya. Paham ya? 2 kilo sedikit. Ya, gak banyak. Gak bakal menggoyahkan kondisi masyarakat. Apalagi kebutuhan emas itu kan bukan pokok. Kemewahan saja. Gak ada masalah. Antum punya invest 10 miliar emas semua. Gak ada masalah. 10 kilo. Tunggu begitu emasnya naik. Tes. Wah, langsung kamu lepas. 10 miliar menjadi 15 miliar. Gitu. Gak ada masalah. Barakallahu fikum. Yang dibahas sekarang adalah ketika sistem jual belinya itu yang keliru. Beli emas, utang. Itu tidak boleh. Irbana Syiah. Beli emas, ada enggak ada takoput. Emasnya kamu terima, uangnya kamu transfer. Itu ada jeda waktu. Irbana Syiah tidak boleh. Atau untuk beli emas, dibayar dengan emas, ada selisih harga. Itu namanya riba fadl. Adalah ya jus. Tapi kalau dengan sistem jual beli yang sudah syar'i, antum simpan, ada harga naik kamu jual, enggak ada masalah. Kita misalnya, tahu bedanya ya. Ya sama kayak antum misalkan beli dolar. Dolar lagi, anu nih. Sekarang berapa dolar? 14.000. Hah? 14.000. Antum prediksikan bakal naik ini. Ini bakal naik terus ini. Antum langsung borong dolar. Antum investkan 1 miliar. Sudah, begitu dolar naik, tembus 16.000. Antum jual. Untung antum ya. Enggak ada masalah. Yang penting ketika antum jual beli dolarnya syar'i. Ketika umroh, kita menukar uang rupiah dengan uang Saudi Arabia untuk keperluan selama di sana. Apakah boleh? Ya boleh. Itu saja falas yang manual gitu loh. Anda bawa rupiah. Nah, tukar di Moniceng. Rupiah kami 1 juta ditukar dengan real. Sekarang 1 juta cuma dapat 257 ya. Wah, begini untuk gawane real tak iki gak rupiah ya. Sekarang itu hampir 4.000 rupiah. Hampir 4.000 rupiah. 253 apa 6 gitu. Mana nuker gitu. Enggak ada masalah ya berarti ini rupiahnya, mana realnya. Sudah, enggak masalah. Atau membeli barang di sana di toko-toko yang ada pakai rupiah. Ya enggak ada masalah. Walaupun mereka mata uangnya apa ini? Real. Nah, sekarang mereka nerima itu. Nerima itu orang itu senang mereka. Nah, beli misalkan apa gitu. Nah, ini harganya sekitar 5 real. Nah, sini 20.000. Dengan kurs 4.000. Enggak ada masalah. Nah, itu beli apa gitu? Nih, 20.000. Enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Ini jual beli biasa ya. Mengeluarkan harta untuk biaya dalam menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Apakah infak fisabil? Iya, ini infak yang paling afdol ini. Yang kamu keluarkan untuk talabul ilmi, itu termasuk infak yang paling afdol fisabilillah. Naam. Jadi jangan merasa rugi mengeluarkan biaya untuk talabul ilmi. Baik kamu pribadi atau untuk orang tua terkait dengan anaknya. Jangan sampai, sik dah. Onku tuku wae. Tuku apa iki? Itu kitab. Ini bi, perlu kitab ini bi. Ya tuku kono. Gampang urusane. Saya mikir orang tua kan gitu ya. Presiden yang penting itu dipakai loh ya. Iya bi, ini untuk apa namanya? Pelajaran ini ambil. Lebih afdal itu daripada kamu ngasih uang jajan. Uang jajan habis dia dimakan. Bi, uang jajan bi. Ya dah, dikasih uang dia beli bakso, dia beli mie ayam, dia beli tahu tek, dia beli gorengan, dia beli es. Jajan biasa, itu sudah infak itu. Termasuk nafkah kepada anak-anak kamu. Itu sudah paling afdal ya, kawan. Lebih afdal ketika nafkah untuk anak kamu yang terkait dengan talabul ilminya. Ini ada penambahan kitab, borong, sok khawatir. bayari, bis nggak usah khawatir, mikir buri. Nah, bismillah, insyaallah. Yang penting yang pintar belajarnya. Ini orang tua kan nyupot, apalagi wong tua ini ya taklim dan support anak supaya semangat taklim. Antum dapat pahala dengan taklimnya antum dan juga dapat pahala dengan infak untuk taklimnya anaknya. Di kota besar terkadang ada biaya sewa untuk pemakaman umum. Jika pihak keluarga tidak membayar sewa tanah pemakaman, maka air tersebut akan ditumpuk dengan mayat yang baru. Bagaimana hukum menumpuk beberapa mayat dalam satu lahat? Jawabnya boleh. Bisa satu lahat langsung dimakamkan dua jenazah. Boleh. Tapi kondisinya tidak memungkinkan, tidak ada lahan. Atau pemakaman yang lama dipakai untuk yang baru. Boleh. Digali, dikumpulkan bekas-bekas yang ada itu, tulang-tulang atau apa, jadikan satu, ditanam bersama dengan yang baru. Barakallahu fikum. Itu biasanya ya kan, itu dicari. Jadi bukan yang baru dikubur di benda yang ngerti ini sudah lama, yang dipikirkan sudah tinggal tulang belulangnya. Enggak ada masalah. Yang seperti ini tak terelakkan di sebuah tempat. Ya itu resikonya tuh. Ini dimasukkan dalam pembahasan biaya kepengurusan jenazah. Kalau dia mati sebelum bagi-bagi waris, ini dulu yang diurus. Urusan jenazah, biaya pemakaman, biaya segala macamnya, biaya sewa, ini dihitung dari uangnya mayit sebelum dibagi-bagi sebagai waris. Barakallahu fikum, Allahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Anak enggak paham supi-supi. Wallahu alam bissawab. Mbah. Yang saya sarankan kalau jual beli ojo neko-neko, nyari yang biasa-biasa saja yang jelas kehalalannya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Hasan to iki. Ki asane sapa iki? Asane Pak Polisi, ini harus saja urusannya gitu. Tata. Terus piye? Cukup. Lama iki pembahasannya ini. Pembahasan poligami. Lah, lha pembahasannya pasal iki tau to iki dimasukkan ke piye ceritane Allah Ustaz. Insyaallah. Wis ta'dan. Yakfi insyaallah. Cukup insyaallah semoga manfaat dan tafilah huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.